بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إخواني في الدين أعزني الله إياكم kaum muslimin para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala betapa banyak nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita semua. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila kalian hitung nikmat-nikmat Allah, tentu tidak akan mampu kalian menghitungnya. Maka hanyalah syukur pada Allah yang mesti kita selalu tingkatkan, agar Allah pelihara nikmat-nikmat Allah atas kita semua. Ikhwati fiddin a'azzanillahu iyyakum, pada pagi ini, seperti yang disampaikan dalam tema panitia, kita nukilkan satu dari firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 10. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yusikumullah fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala wasiat pada kalian atas anak-anak kalian, supaya kalian perhatikan dan kalian didik anak-anak kalian. Ini adalah wasiat dari Allah bagi segenap orang tua, terutama para bapa, di mana kewajibannya begitu besar. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa mereka adalah generasi penerus kita yang harus kita jaga dari azab api neraka. Jangan sampai mereka menjadi bahan bakar api neraka. Allah telah ingatkan dalam surat An-Nahl ayat 72, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata. Kata Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi kalian dari diri kalian istri, yakni dari Adam Allah ciptakan istrinya, dan kemudian darinya Allah jadikan keturunan berupa anak-anak dan cucu. Demikian pula kita anak Adam. Setelah menikah punya anak, kemudian dari anak, kemudian ada cucu. Begitu Allah ingatkan supaya semua diperhatikan dalam pendidikannya, supaya mereka terbimbing di atas fitrahnya, sehingga hidup di atas kesolehan, meninggal pun sebagai anak yang saleh, sehingga memberi manfaat bagi orang tuanya. Seperti di dunia, anak saleh memberi manfaat pada orang tuanya. Begitupun di akhirat kelak, kesolehan anak besar manfaatnya bagi orang tua. Dalam satu hadis, beliau Nabi SAW mengingatkan kita ketika berkhutbah. Dengan lantang beliau sampaikan, tadruna marrukub. Apakah kalian tahu apa itu arrukub? Ar-Rukub ini adalah seorang ibu yang sangat sedih karena ditinggal mati oleh anaknya, sehingga dia merasa menderita. Qalu, kata para sahabat, alladzi la walada lahu. Yang dimaksud ar-rukub, orang yang tidak punya anak, kata para sahabat. Maka beliau menjawab, ar-rukub kullar rukub. Alladhi lahu waladun famata, falam yuqaddimu minhum syai'a. Kata beliau Nabi SAW, yang dimaksud ar-rukub di sini adalah orang yang dia mempunyai anak, lalu anaknya meninggal dunia, tidak ada kebaikan sedikit pun yang ia dapatkan darinya atau yang telah ia berikan padanya. Lihat ikhwafila barakallahu fikum. Jangan sampai kita orang tua punya anak banyak, kemudian tidak satu pun kebaikan yang kita dapatkan dari mereka. Sampai mereka meninggal dunia, mereka tidak mendapatkan didikan dari kita, tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari orang tua. Maka Allah ingatkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu juga keluargamu dari api neraka. Istri dan anak-anakmu jaga. Jangan sampai mereka kau biarkan menjadi bahan bakar api neraka. Sungguh, berarti kalau kita biarkan mereka di dalam menjadi bahan bakar api neraka, kita tidak cinta mereka. Kalau benar kita cinta, tentunya orang tua akan menjaga dari bahaya yang amat besar. Seperti di dunia kita bikinkan rumah, kita beri nafkah istri dan anak-anak, ya, untuk terjaga kesehatannya, terjaga keselamatannya. Namun kadang orang tua luput, tidak menjaga keluarganya dari azab api neraka. Diberi rizki oleh Allah bukan untuk mendidik anak dalam amalan yang baik, tapi untuk memenuhi syahwat anaknya dan keluarganya, sehingga mereka mengikuti syahwat, bukan mengikuti petunjuk Allah wal-iyadzubillah. Maka dalam kesempatan ini, ingin kami sampaikan beberapa hal yang penting bagi para abah terutama dan juga ummahat. Walaupun di sini para tolabah, para santri banyak, kami juga sampaikan kepada para santri, para tolabah, barakallahu fikum, bahwa kewajiban kalian, setelah syukur kepada Allah atas nikmat Allah yang besar, di mana Allah memilih kalian dan kita semua sebagai para penuntut ilmu, ini nikmat yang tak bisa diukur dengan nikmat yang lain. Jangan pernah kita berpikir bahwa di pesantren kita terpenjara, sengsara. Jangan. Sungguh ini ibarat di surga Allah Ta'ala kita. Sebab beliau katakan, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Bila kalian lewat kebun surga, singgah di situ kalian. Bermain dan bersenang-senanglah kalian di situ. Di mana ya Rasulullah, ya, Muhammad Riyadul Jannah? Manakah itu kebun surga yang dimaksudkan? Kata beliau, hiya hilaku dzikri wal majalisul ilm. Halakoh-halakoh dzikir, halakoh-halakoh ilmu, majlis-majlis ilmu. Dan ini antum dapati para tolabah. Setiap hari, setiap waktu kalian duduk dalam majlis ilmu menghafal, ya, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat Allah yang luar biasa untuk kalian. Dan jangan lupa kemudian kalian syukur pada orang tua kalian. Kalian harus buktikan pada orang tua bahwa kalian bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Akhlak kalian berubah menjadi lebih baik, ibadah kalian menjadi lebih baik, akidah kalian menjadi lebih baik, sehingga orang tua syukur dan senang bahagia masih hidup bersamamu. Dia sudah bahagia melihat keadaanmu. Dan ketika nantinya orang tua meninggal dunia, engkau pun akan siap melanjutkan, ya, upaya cita-cita orang tua, mewujudkan kesolehanmu dan baktimu terus kepada orang tuamu. Hendaknya itu antum jaga para tolabah. Kemudian kepada para abah dan para ummahat, ya, para bapak ibu muslimin muslimat, dari wasiat yang Allah sampaikan pada kita tadi, kewajiban orang tua di dalam mendidik anaknya agar menjadi generasi Rabbani, menjadi generasi yang diharapkan anak-anak yang soleh nantinya adalah langkah-langkah sebagai berikut kita perhatikan. Yang pertama, i'malu ala islahi anfusikum. Hendaknya kalian lakukan pembenahan pada diri-diri kalian terlebih dahulu, para aba, para ummahat. Benahi diri kita. Wasalaihalikum ma'maulakum. Benahi hubungan baik kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni, jadikan kita sebagai orang tua yang saleh, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Wa'lamu anna lisalahikum asarun fi salih abna'akum. Ketahuilah bahwa kesolehanmu amat besar pengaruhnya untuk kesolehan anak-anakmu nantinya. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Bagaimana Allah Ta'ala sebutkan kisah ini dalam Al-Quran karena ada keistimewaan padanya, ada pelajaran agung yang kita petik darinya. Kisah ketika Nabi Musa bersama Khidir berjalan menuju satu kota. Sampai di kota itu didapati ada satu rumah yang akan roboh, dindingnya sudah miring. Kemudian Khidir mengajak Musa alaihissalatu wassalam membangunnya kembali. Karena tidak minta upah, Nabi Musa bertanya, kenapa enggak minta upah? Ya, kita sudah kerja. Karena apa? Supaya bisa membeli sesuatu tentunya dari hasil kerja. Maka dijelaskan oleh Khidir kepada Musa. Dan Allah sebutkan ucapan itu dalam Al-Quran. Apa katanya? Wa ammal jidaru fakana lihulamaini yatimain. Fakana abuhuma saliha. Dijelaskan oleh Khidir pada Musa alasannya. Karena dinding rumah yang akan roboh kita bangun ini rumah adalah milik dua anak yatim di kota ini. Di mana kedua anak yatim ini punya orang tua, dua-duanya orang tua yang saleh. Artinya dari bapak ibunya orang-orang saleh. Sehingga dengan kesalehan orang tua ini, Allah menjaga hartanya, Allah menjaga keturunannya. Lihat wa barakallahu fikum. Ini barokah dari kesalehan orang tua. Maka jangan sampai orang tua hanya bisa menyalahkan anak, mengadu. Anak saya susah diatur. Anakku ini angel diajari. Jangan hanya ya mengeluhkan, mengadukan. Tapi coba introspeksi diri. Sejauh mana hak anak yang pernah kita berikan padanya? Karena pernah satu hari, di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, datang kepada beliau seorang bapak bersama anak laki-lakinya. Kata orang ini, ya Amirul Mukminin, aqaqtu waladi. Wahai Amirul Mukminin, anakku ini durhaka padaku. Diadukan anaknya durhaka, kurang ajar katanya. Kemudian Amirul Mukminin melihat anaknya, bagaimana nak? Anaknya berkata, ya Amirul Mukminin, hal waladin ala waladi min haqqin. Ya Amirul Mukminin, apakah seorang anak punya hak dari bapaknya? Bala, iya. Apa hak anak dari bapak? Artinya apa kewajiban orang tua terhadap anak? Maka dijatakan. Beliau sebutkan yang pertama, wajibnya ayah untuk memilih ibu yang baik bagi anaknya. Karena apa? Dari kesolehan ibu juga akan menurun berkahannya pada anak-anaknya. Kalau ibunya solehah, inilah anaknya bu akan terdidik dengan kesolehan tentunya. Ini yang pertama. Yang keduanya, kata Amirul Mukminin, ayusammihi, agar orang tua memberinya nama bi ismin hasan, dengan nama yang bagus. Ini hak anak. Dan yang ketiganya, ayu'alimuhu min kitabillah, agar mengajarkan pada anak kitab Allah, Al-Quran. Kata anak ini, ya Amirul Mukminin, tidak satu pun bapakku memberikan itu padaku. Kenapa? kata anak ini, ibuku seorang wanita yang tukang nyalakan apinya orang-orang Majusi. Berarti wanita dari musyrikin. Aku diberi nama Ju'al, nama jelek. Kemudian bapakku ini tidak pernah ngajari aku kitab Allah, biar satu huruf pun tidak pernah ngajari. Nah ini teguran buat kita orang tua, jangan sampai kita ingin anak-anak kita jadi anak yang pintar, soleh-soleha, tapi kita orang tua juga membiarkan dirinya bodoh. Jangan. Tidak pernah ngajari blas sama sekali pada anak ilmu, jangan sampai. Sehingga bersyukur antum para tolaba, orang tua antum masya Allah sudah antarkan antum ke pesantren, membiayai antum belajar di pesantren Quran dan Sunnah. Kalau nantinya antum lebih pintar dari orang tua antum, itu yang diharapkan memang. Jangan kemudian merasa lebih pintar, orang tuamu malah dijelek-jelekin. Jangan. Bimbing. Sampaikan ilmunya. Tunjukkan manfaat ilmu yang kau dapatkan. Hendaknya antum lebih berbakti padanya. Nah setelah anak ini mengatakan demikian kepada Amirul Mukminin, kata beliau kepada orang tua tadi, wahai bapak. Ya. Bukan anakmu yang durhaka padamu, tapi engkau yang duluan durhaka pada anakmu. Sebab engkau tidak pernah ajarkan ilmu padanya, dan kau salah memilih ibu untuknya. Akibatnya, itu tadi. Ternyata dari orang tuanya. Sehingga kepada para aba, para ummahat, benahi terlebih dahulu keadaan kita, kesolehan kita, ketakwaan kita pada Allah Azza wa Jalla. Karena ini penting. Keberkahan dari kesolehan orang tua bagi anak-anaknya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di dalam doanya, dalam upayanya, usahanya. Ini pelajaran besar bagi kita. Di antara doa yang beliau ucapkan dalam surat Ibrahim disebutkan oleh Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Beliau sebutkan dalam doa ini, ya Allah Rabbku, jadikan aku orang yang selalu mendirikan salat. Demikian pula anak keturunanku. Tidak hanya diri beliau, tapi juga anak keturunannya. Dalam doanya kepada Allah, agar tetap dijaga, dijadikan anak-anak keturunan yang mendirikan salat selalu. Dan Allah kabulkan doa beliau. Dari Nabi Ibrahim inilah keturunan para anbiya, keturunan para nabi. Beliau menurunkan para anbiya. Dan ilfilah barakallahu fikum. Yang sekian banyak para nabi, sehingga beliau dikatakan abul anbiya, bapaknya para nabi. Dan dikatakan khalilullah karena begitu solihnya, begitu takwanya Nabi Ibrahim sampai mendapat gelar khalilullah. Yang amat dicinta Allah, menjadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita lihat bagaimana pedulinya beliau dalam mengawasi pendidikan anaknya. Sedangkan beliau punya istri dua terpisah. Terpisah jauh. Satu di bagian Palestina, satu di bagian Mekah. Jauh. Dan beliau tetap mengunjungi Ismail yang ada di Mekah. Mendatangi untuk mengawasi bagaimana kehidupan. Sampai Nabi Ismail menikah pun tetap Nabi Ibrahim mengunjunginya, memperhatikannya. Ketika datang pertama ke Mekah, tanya kepada beliau kunjung setelah Nabi Ismail menikah. Kemudian beliau lagi pergi. Yang ada istrinya. Ditanya bagaimana kehidupannya. Istrinya mengadu demikian-demikian. Mengadu tentang bagaimana susah hidup bersama Ismail. Maka beliau berpesan kepada istrinya, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan salam dari bapak, istilahnya, tolong supaya rubah ya kusen pintunya. Beliau pergi. Tidak ketemu Ismail alaihissalam. Setelah Ismail pulang dari berburu, dari usaha mencari berburu, istrinya menyampaikan tadi bapak datang begini-begini. Apa wasiatnya? Katanya engkau suruh merubah kusen pintu. Maka dia paham. Baik. diceraikan istrinya. Karena jelek. Nabi Ibrahim mendengar pengaduan istri Nabi Ismail begini-begini. Menghabarkan sengsara hidup bersama Ismail. Berarti ini wanita tidak bersyukur dengan seorang suami yang baik. Ya, istilahnya ini matre. Wanita yang hubud dunia, menginginkan dunia tok. Diceraikan. Nabi Ismail menikah lagi dengan wanita lain yang lebih baik. Sehingga ketika berikutnya beliau datang kembali, Ismail juga tidak ada, Nabi Ismail alaihi wasallam tidak ada. Ditanya istrinya, tapi istrinya mengungkapkan rasa syukurnya. Kami hidup bahagia, kami mendapatkan rizki karunia Allah begini-begini. Senang jadinya. Nah, karena kelihatan syukurnya istrinya, beliau pun wasiatnya beda. Kokohkan kusen pintumu. Katanya wasiat nanti buat Ismail sampaikan dari bapak. Begitu beliau pergi, tak lama Ismail pulang, alaihissalam, dia sampaikan oleh istrinya pada beliau. Kemudian tanya apa wasiat bapak, katanya supaya engkau kokohkan kusen pintumu. Beliau pun sampaikan, ya, berarti aku harus terus menjaga hubungan pernikahan denganmu. Maka subhanallah ya barakallahu fikum, ini satu contoh bahwa orang tua mendidik anak bukan cuma sampai SD selesai, SMP, SMA saja. Sampai nikah pun masih orang tua punya tanggung jawab ngawasi, ngarahkan, milihkan kalau bisa mencarikan yang soleh. Untuk suami atau untuk calon ya laki-laki punya, kalau bapak punya laki-laki, calon istri dari anaknya perhatikan agamanya. Apalagi orang tua punya anak wanita. Kalau ada laki-laki yang datang melamar, kata Nabi, perhatikan agamanya, jangan perhatikan apa bawaannya. Dia bawa apa? Avanza. Bawanya ini. Terima saja. Bukan itu. Yang dibawa apa? Agamanya coba, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa huluquhu. Bila datang padamu laki-laki meminang anakmu, dan kau lihat dia agamanya bagus, akhlaknya bagus, fankihu biha. Nikahkan anakmu dengan dia. Ilam takun fitnatun wa fasadun arid. Kalau tidak akan terjadi kerusakan besar. Nah ini ya barakallahu fikum para abah, para ummahat. Contoh dari para anbiya. Kalau benar menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh, soleh anak-anak yang baik. Perlu perhatian yang besar dari orang tua. Ya, pengawasan, perhatian perlu. Dan juga apa? Sarana. Nafkah. Nah ini langkah pertama bagi orang tua supaya benahi keadaan diri kita, yaitu kesolehan kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, karena amat besar kaitannya dengan anak-anak kita nantinya. Kalau kita melihat anak-anak kita baik, soleh, ya, ini kan kita akan bahagia. Dan anak-anak juga tidak akan lepas meniru, mencontoh orang tuanya. Kalau hari-hari anak melihat bapaknya rajin, baca Al-Quran, sholatnya rajin, ya Masya Allah. Kemudian puasanya rajin. Tentunya anak juga akan terbawa. Paling tidak anak sudah mengambil pelajaran besar dari orang tuanya, bagaimana baiknya orang tuanya. Dengan harapan nantinya anak pun bisa menerapkan kebaikan itu pada dirinya. Karena sudah ada contoh dari orang tuanya. Dalam kehidupan dari tumbuhnya kecil anak itu sampai ya besar dia lihat orang tuanya begitu baiknya. Dan ini tentunya para aba, para ummahat. Ya, dengan kesolehan itulah barokah Allah berikan kebaikan anak keturunan kita. Yang keduanya adalah hendaknya orang tua berikan hak anak. Selalu berikan hak anak. Kalau tadi dalam kisah Amirul Mukminin sudah tiga disebutkan hak anak. Yang pertama, seorang bapak carikan calon ibu untuk anaknya yang salihah. Yang baik agamanya. Ini wajib. Dan ini menjadi hak anak. Sehingga dari apa yang dikisahkan tadi, itu kita sudah ambil pelajaran. Kalau sampai salah ambil, maka akan jadi akibatnya fatal. Dan Allah katakan, ya, wal baladut thayyib, negeri yang baik, maka akan tumbuh dari negeri yang baik ini nabatu, tumbuhan-tumbuhan yang baik. Sedangkan negeri yang kering, tandus tentunya, la yakhruju illa nakida. Tidak tumbuh darinya kecuali rumput-rumput kering juga. Artinya tumbuhan yang merana. Nah, ini penggambaran kalau dari ibu yang salihah, bapak salih, insya Allah tumbuh anak-anak yang salih, yang baik. Tapi kalau ibunya musyrikah, tukang berbuat syirik atau maksiat, orang tua bapaknya juga demikian, ya harapan untuk jadi anak yang salih juga susah. Nah, yofila, maka hak dari anak orang tua berikan. Pilihkan ibu yang baik bagi anaknya. Keduanya adalah hendaknya diberinya anak itu nama yang baik. Karena nama itu adalah harapan. Kayak antum masya Allah. Karena orang tua sudah ngaji. Ya, antum diberi nama bagus. Diberi nama sudah bagus. Dan itu harapan doa. Seperti nama Abdurrahman, nama Abdullah. Itu kan harapan orang tua. Supaya nanti anaknya menjadi hamba Allah yang saleh. Atau antum diberi nama seperti nama para sahabat. Atau nama seperti para ulama. Dengan harapan orang tua tentunya antum seperti mereka nantinya. Itu maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memberi nama yang baik. Dan beliau merubah nama-nama para sahabat yang jelek menjadi nama-nama yang baik. Naam. Kemudian ya fila barakallahu fikum, hak untuk anak mendapatkan didikan ilmu. Dan yang keempat adalah nafkah. Ini harus selalu diberikan orang tua kepada anak. Karena belajar tentunya perlu biaya. Maka orang tua harus sadari. Tidak mungkin anak-anak kita belajar tanpa perlu. Belajar tanpa biaya tidak mungkin. Karena dia punya buku, punya Al-Quran, kitab-kitab yang lain perlu dibeli. Kemudian pena untuk menulis catatan. Ini perlu disarana. Nah kalau orang tua maunya semuanya gratis gak mungkin. Seperti kita hidup juga makan perlu biaya. Apalagi belajar tentunya lebih besar. Maka orang tua harus siap. Dan jangan kita putus asa. Husnudzonlah kepada Allah Ta'ala. Bahwa ketika kita berusaha mendidik anak-anak kita di jalan Allah. Belajar ilmu agama Allah, yakin Allah akan mudahkan usaha kita. Karena Allah katakan, intan syurullah yansurkum. Wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Allah kokohkan posisi kalian, agama kalian. Kita berharap seperti itu kepada Allah. Jangan pesimis. Sudah nak, enggak usah lanjut mondok. Kenapa Abi? Abi, ya, enggak ada dana. Tentunya ini membuat anak semangatnya patah. Jangan. Atau lagi semangat mondok, anak sudah tidak pulang. Bantu abi kerja saja. Daripada di pondok. Ini putus di tengah jalan. Jangan. Teruskan. Orang tua motivasi anak. Ini hak anak terus untuk belajar. Sampai mereka dewasa dan bisa mandiri dan sudah bisa. Dia untuk apa? Hidup istilahnya bisa dengan ilmu yang cukup. Ketiganya, jangan lupa orang tua untuk senantiasa ud'u li abnaiku. Selalu mendoakan anak-anak. Karena sungguh doa yang tidak Allah tolak itu diantaranya adalah doa orang tua. Maka jangan pernah orang tua itu putus doa bagi anaknya. Contohnya para anbiya itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria, bahkan mereka itu doanya sebelum mempunyai anak. Jadi sebelum punya anak mereka sudah terus berdoa kayak Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, ya Allah anugerahkan dari sisimu keturunan yang baik. Akhirnya Allah karuniai Nabi Zakaria, lahir darinya Nabi Yahya. Anak yang saleh. Cerdas Yahya alaihi salatu wassalam. Dan dari Nabi Ibrahim turun para anbiya. Dari istri pertama Nabi Ibrahim lahir Nabi Ishak. Dari yang kedua lahir Nabi Ismail. Ya, dari Ishak keturunannya Yakub dan sekian banyak Nabi Yusuf sampai kepada nabi-nabi yang berikutnya dari Bani Israel. Ya. Sedangkan dari Ismail lahir Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti barokah doa orang tua. Namun ingat pada para aba, para ummahat, doa itu tidak selalunya harus duduk setelah sholat. Ternyata ucapan-ucapan orang tua juga itu merupakan doa. Kapanpun ucapan itu diucapkan. Saat dia ridho, senang, atau saat dia marah, nesu, murka kepada anak. Hati-hati. Kadang ketika orang tua ridho pada anaknya, omongannya baik. Tapi ketika marah, nah ini yang harus dijaga. Karena apa kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fastajibu lakum. Dalam hadis lewat Imam Muslim ini, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan pernah kalian berdoa jelek untuk diri kalian. Jangan pernah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Dan jangan pernah kalian mendoakan kejelekan buat harta kalian. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin ada orang berkata jelek atau berdoa jelek untuk anaknya, untuk dirinya, untuk hartanya? Bisa. Bisa saja terjadi seperti orang tua marah kepada anaknya. Kemudian dia ngomong jelek pada anaknya. Anak nakal, anak jahat. Jangan mengatakan seperti itu. Na'udzubillah. Ya? Jangan mengatakan bodoh. Na'udzubillah. Atau mengatakan tolol. Jangan. Kata-kata jelek jangan terucap walaupun dalam marah. Dan ini walaupun tidak dalam keadaan ibu sholat. Tidak harus demikian. Karena apa kata beliau? Jangan sampai engkau berkata jelek terhadap anakmu. Pas saat dikabulkan doa. Ucapan-ucapan manusia. Allah pas ngabulkan ucapan atau doa manusia. Kemudian Allah kabulkan ucapanmu. Coba antum perhatikan ikhwah. Ketika Jurayj sedang ibadah. Dalam sholatnya. Ibunya datang panggil Jurayj. Dia enggak hiraukan. Karena dia berpikir, ya Allah, sholatku atau ibuku. Hanya dalam benak dia, antara sholat dan ibunya. Berarti Jurayj lagi maksiat atau lagi bikin taat. Menjalankan taat, kebaikan. Ibunya datang manggil, ya Jurayj, sampai 3 kali enggak menghiraukan. Ibunya marah, sehingga mengatakan kata-kata jelek. Ya. Yaitu terjadi fitnah kepada Jurayj. Mengena Jurayj ucapan ibunya. Terfitnah Jurayj. Walaupun Jurayjnya tetap baik, selamat. Tapi terfitnah, maksud terfitnah. Datang wanita. Pelacur. Paling cantik wanita itu. Dia mengatakan kepada manusia akan menggoda Jurayj. Ternyata Jurayj digoda wanita cantik ini tidak bergeming sama sekali. Tidak hiraukan sama sekali. Sampai wanita putus asa. Dia zina dengan penggembala. Kemudian dia hamil. Dia tinggal di dekatnya Jurayj. Dekat rumahnya maksudnya di situ. Dan dia mengatakan bahwa dirinya hamil bersama Jurayj. Lahir anak. Manusia protes pada Jurayj. Menuduh Jurayj telah berbuat jahat. Berbuat jelek. Akhirnya dirobohkan tempat ibadahnya. Ya, istilah demo ya, zaman sekarang istilahnya. Tapi Jurayj juga berdoa kepada Allah ya Allah untuk meminta pertolongannya. Anak bayi yang lahir tadi, mana bayinya? Setelah beliau doa kepada Allah, ditanya bayinya, siapa bapakmu? Disebutkan fulan, begini kerjaannya. Bebas. Yang kita ambil maksudnya doa seorang ibu makbul. Sehingga bagi ibu kita, para umat khususnya ya, para umat, para abad ya tentunya juga, hati-hati ketika marah kepada anak, jangan terucap kata-kata jelek. Memaki, mencaci pada anak sendiri, jangan. Karena itu adalah, na'udzubillah min dzalik, ucapan jelek jangan sampai mengena pada anak kita. Ya mungkin kala itu anak itu nakal, atau anak itu enggak ngerti, jangan dibilang udah enggak ngerti, dibilang bodoh, dibilang tolol umpamanya. Jangan. Nah kalau benar-benar jadi bodoh, apa jadinya nanti? Orang tua tentu menyesal. Begitupun pada diri kita sendiri. Jangan pernah kita mencaci diri sendiri. Ini penting bagi para aba untuk mencari upaya doa ya dari sisi waktunya, dari sisi doanya, pilih doa-doa yang bagus. Seperti yang Allah contohkan dalam Al-Qur'an, para anbiya doanya dan orang-orang saleh. Dan ifida barakallahu fikum dari hadis Abu Umamah ketika beliau berkata, kila li Rasulillah, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayu doa asma, kapan doa itu lebih didengar oleh Allah? Maka jawabnya Nabi, doa yang sangat didengar oleh Allah adalah jawfil lail akhirah, wadubur salawatil maktubat, di waktu akhir malam. Yaitu waktu sholat tahajud. Dan pada akhir sholat lima waktu. Sebelum salam. Itu termasuk waktu yang sangat didengar Allah. Dalam keadaan kita sujud. Naam. Sehingga yang fila barakallahu fikum. Boleh sujud ditambah dengan doa. Namun jangan dengan bahasa Jawa. Karena dalam sholat gak boleh dengan bahasa yang lain. Sujud sholat dengan bahasa Jawa gak boleh. Tapi barakallahu fikum. Maka perlu belajar. Belajar doanya, kalimat doanya. Nah, ini langkah penting bagi orang tua. Doakan anak-anak kalian selalu. Ayyukrimahumullah bi'ilmin nafi'. Doakan anak-anak kalian supaya Allah memuliakan mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Wa amalun salih. Amal salih. Agar anak kita setelah kita didik dengan ilmu yang bermanfaat dan bisa beramal menjadi amalan salih. Wa hayatan sa'idatan. Doakan agar anak kita dapatkan hidup yang bahagia. Tidak hanya kita, tapi anak kita doakan, ya Allah, beri anakku kemudahan dalam belajar ilmu. Beri mereka ilmu bermanfaat. Ya, mudahkan mengamalkan ilmunya. Beri kehidupan yang bahagia dunia akhiratnya. Atau seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Dalam zikir pagi dan petang, coba perhatikan. Doa yang beliau panjatkan. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dini wa dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Belum minta kepada ya Allah, berilah kami keselamatan, kesehatan, kebaikan. Ya, dalam agama, dalam dunia, dalam akhirat kami. Ya Allah, beri kami kesehatan, keselamatan, kebaikan. Dalam, ya, dunia, agama, harta, keluarga, ya, dalam lima perkara, dunianya, agamanya, hartanya, keluarganya, akhiratnya, diminta kebaikan kepada Allah. Ini doa Rasulullah SAW. Artinya satu contoh bagi kita para aba, lakukan. Permintaan ini kepada Allah untuk menjaga kita dan mereka anak-anak kita. Agar Allah beri kehidupan yang bahagia ya. Agar Allah beri kesehatan selalu pada mereka. Nah, ini penting. Jangan sampai kita lalai mendoakan mereka. Sebab doa itu begitu besar. Dan sudah nyata betapa banyak musibah yang berat hilang dengan sebab doa. Dan betapa banyak contoh orang yang kesulitan dapatkan rizki, tiba-tiba Allah berikan rizki karena doa. Semua doa. Ya. Ya fila barakallahu fikum. Dan yang berikutnya untuk para abah, yaitu ihrisu ala antut imuhumul halal. Hendaknya orang tua semangat memberi nafkah kepada anak-anak dengan memberinya nafkah yang halal. Makanan, minuman, pakaian dari hasil yang halal. Kenapa? Fa'innahu amanatu fi anakikum. Karena mereka anak-anakmu itu amanah di pundakmu. Enggak mungkin kau enggak memberikan nafkah kepada mereka. Dan ketika engkau beri nafkah kepada mereka, pilih nafkah yang terbaik, yaitu yang halal dan thayyibah. Dan para aba seperti Rasulullah SAW ketika selesai salam dari sholat subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu yang bermanfaat, minta rizki yang baik. Nah, ini permintaan kepada Allah Ta'ala agar diberi rizki yang halal dan thayyibah. Karena ketika kita orang tua salah memberikan makan, minum pada anak kita, lalu masuk yang haram kepada mereka, akan berdampak buruk sekali. Kata Rasulullah SAW, dakara rajul yutilu safar as'atha akbar yamuddu yadaila sama faqala rabbi ya rabbi. Kata beliau, Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki dikisahkan yang sudah menempuh safar panjang sampai kelihatan badan kotor, bajunya kotor ya. Kemudian dia menengadahkan tangannya memohon kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, dan dia berdoa dengan menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Mestinya dengan sebab tiga upaya ini, safar, musafir, makbul doanya, mengangkat kedua tangan, menyebut nama Allah. Namun sayangnya, kata beliau, dia laki-laki ini ya, sayangnya dia makan dari yang haram. Wa masrabu haram, minumnya campur haram, malbasu haram, pakaiannya juga didapat dari haram, campur dengan yang haram. Wa huddi bil haram, dia tumbuh juga dagingnya campur haram. Fa ana ustajabul, bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya? Ini dampak buruk kalau sampai orang tua tidak selektif, tidak hati-hati memberi nafkah kepada anaknya. Tentunya ini dari mulai kapan? Dari mulai dia bersama istrinya menjadi sepasang suami istri, sudah mulai dari situ. Karena proses anak itu kan tumbuh dari situ. Makanya dari situ diperintahkan Nabi SAW untuk sebelum anak-anak lahir, orang tua harus memilih pasangan yang soleh. Supaya apa? Sudah terjaga dari asalnya memang. Dari keluarga yang baik, ya, keturunan yang baik, agamanya baik, ya, hartanya baik. Ini penting. Kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, generasi Rabbani yang baik yang diharapkan. Dan ini adalah wasiat Allah, yusikumullah fi auladikum. Allah wasiat kepada kalian akan anak-anak kalian, supaya kita didik dengan baik. Langkah kelima, ikhwan barakallahu fikum, yaitu ansau abna'akum bitalabil ilm. Nasihati anak-anakmu selalu untuk terus menuntut ilmu. Arahkan mereka pada majlis-majlis ilmu. Dan beri apa? Beri mereka motivasi, bekal dalam belajar. Karena apa ya fila barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham terhadap agama. Nah, kalau kita ingin anak kita baik, ya pahamkan anak kita pada agama. Dan di situ ada contoh dari Nabi SAW bagaimana beliau doakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa doanya beliau kepada Ibnu Abbas, untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Rasul SAW mendoakan, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Doa beliau untuk Ibnu Abbas. Ya Allah, pahamkan dia kepada agama, ajarkan dia ilmu tafsir. Sehingga Ibnu Abbas ini termasuk dikatakan terjemahil Quran, orang yang paling mengerti makna dari Al-Qur'an. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, doa beliau kepadanya terkabul. Benar apa yang terjadi. Nah, kita orang tua apakah tidak bisa berdoa seperti doa yang dicontohkan Nabi ini? Tentu bisa. Sehingga para aba, para ummahat, belajar itu penting untuk diri kita dan nantinya akan kepada anak-anak kita. Sebab dengan kecukupan ilmu orang tua tentunya, sebelum anak ke pondok, di rumah sudah diajari memang adab akhlak yang baik, amalan-amalan sunnah sudah terbiasa. Sehingga ketika di pondok anak pun tidak canggung karena sudah ngerti sunnah-sunnahnya. Dalam kehidupan, dari mulai mau tidur, bangun tidur, terus amalan sholatnya mudah, terarah. Apalagi di pondok diajari ilmu Quran dan sunnah. Nah, ini penting orang tua menyadari bahwa kebaikan anak kita dengan mereka paham ilmu. Sebab Nabi sampaikan tadi, Rasulullah SAW sampaikan, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah jadikan ia faham kepada agama. Nah, anak-anak yang enggak ngerti agama, otomatis mereka akan durhaka. Kenapa enggak merasa berdosa, berani sama orang tua? Ujung-ujungnya apa tadi? Kayak tadi yang diadukan kepada Amirul Mukminin. Ya, anak yang diajukan pada beliau katanya ini anak durhaka. Ternyata orang tuanya luput, ternyata belum ajarkan ilmu pada anaknya. Nah, orang tua tidak mungkin kalau ya untuk mengajarkan ilmu kalau enggak punya ilmu. Dikatakan dalam ucapan Imam Ibnu Qayyim, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu enggak mungkin memberi. Nah, sehingga kepada para aba, motivasi anak untuk terus belajar ilmu, ajarkan pada mereka ilmu, karena untuk menuntut ilmu seperti dicontohkan para salaf kita dulu, ya, mereka pun membiayai anak-anak mereka untuk belajar ilmu, bahkan diri mereka sendiri. Bayangin seperti Jabir bin Abdullah, dia sengaja berusaha ya menjual yang dia bisa jual untuk membeli seekor unta, kemudian perbekalan untuk dia mencari satu hadis yang didengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya yang mendengar itu sahabat itu masih hidup, ada di Basrah. Betapa jauh perjalanannya, ya, ada di arah di Basrah. Dia berjalan satu bulan dengan untanya. Itu hanya untuk belajar satu hadis. Zaman itu karena enggak ada HP, enggak ada komunikasi kayak sekarang. Nah, sekarang orang tua kalau masih bodoh berarti terlalu. HP ada dia pegang, selalu Android bisa dia pegang, tapi enggak pernah buka RII-nya, enggak pernah dengar kajian-kajian, ada enggak pernah didengar, taklim enggak pernah ngikutin, enggak pernah hadir. Yang dibuka cuma bisnisnya ini itu dan sebagainya. Ya subhanallah. Akhirnya luput kebaikan darinya, luput kebaikan bagi anaknya. Anaknya pun jadi pecandu HP, tidak pernah mengaji. Wa'iyadzubillah. Taib afila barakallahu fikum, barangkali langkahnya kami sampaikan pada sampai poin kelima dulu. Mudah-mudahan dari lima poin ini dulu, ya, kita bisa ambil faedah untuk ambil langkah bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mengarahkan mereka menjadi generasi Rabbani, generasi yang mendapatkan bimbingan Allah dan ridha Allah Ta'ala dengan ilmu Quran dan Sunnah yang bermanfaat, beramal saleh dengannya. Barakallahu fikum. Atas kekurangan yang kami sampaikan, kami taubat pada Allah atas kebodohan kami dan mohon maaf pada ikhwah semuanya. Semoga lain waktu bisa kita sambung kembali untuk kajian-kajian seperti ini insyaAllah. Kami tidak janji karena kami hanya ziarah, walhamdulillah. Kami bersyukur pada Allah bisa ketemu dengan asatidah di sini semuanya. Semua sehat walafiat alhamdulillah. Wa jazakumullahu khair atas segala kebaikannya. Kami tutup. Subhanakallahum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.